curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, genyong anak cerita maning kang. Bocah sekolah ke cerita nih ge. Bocah sekolah STM kelas loro STM jurusan biologi. Anak porawis STM jurusan biologi. Tapi anak baik ge. Nang negara kesatuan Republik Curanmor anak baik. STM jurusan biologi TDK yo kayak ngapa angger salah seorang siswa STM jurusan biologi kiye kepengen melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja nang ruang perpustakaan ge wawancarane. Nenek masuk. Ya kong, gue rambutnya gue ditetap di sini, dipetretin di sini ngana. Rambut udah sekolah, potongnya kayak jambling kemudian. Eh Pak Guru, nyun sewu ke mandan sopan cen jajal. Aja ngenyek banget gue lah, rambut sing de. Gue rambutnya wis gundul, cirenya wis gundul rambut sing de. Gundul ya ya wis, ya kong, siapa kok sebenarnya? Cengki Pak. Cengki, kayak pit. Cengki siapa lengkapnya? Cengki Kurniawan Sofa Pak. Wah, kayak artis sinetron gue ya. Iya Pak, kenanyong mien lahirnya kacet terung dina karo Hengki Kurniawan. Wis ya kong. Ada nih nih, kok ngapa kok ngenek-ngenek gue? Harap daftar Pak. Daftar apa? Ekstra kurikuler. Ekstra kulir kuler. Ekstra kurikuler. Ler teler. Ngomong buruk teres. Sekolah. Eh Pak Mandan sopan sending karo murid lah. Gue lah. Mandan ngajeni sending lah. Guru gue nang sekolah gitu. Bayar Pak Nanyong Pak. Nyong bayar sekolah. Sekolah malah getak-getak murid deh Pak. Pengen aku sudah tak kan gue Pak. Eh ngomong karo guru kok yang ngomong karo keman gue jan. Sopan sending. Dan gue ngomong ekstra kurikuler. Gue tetap mubung-mubung ya. Obat nyamuk. Wah, jangan-jangan obat nyamuk ya, Pak. Gerobat nyamuk cair ya, orang pengubang. Pengubang itu lah gerobat nyamuk bakar. Wehehe, nang Amerika, gue. Ini jangkong, parang apa gue? Ya, gue mau, Pak, harus mendaftar ekstra kulikuler. Karya ilmiah remaja. Oh, gue? Iya, Pak. Dalam apa? Ya, pokoknya nyong ingin membuktikan lah, Pak. Bahwa nyong gue sekolah anaknya orang sia-sia. Bisa menemukan sesuatu yang mutakhir. Bisa melakukan penelitian. Sing hebat, Pak. Sing bisa terkenal. Ya, bes. Sige, gue. Gue sih kira untuk terima anaknya. Kau tak naik waktu seminggu. Kau seminggu kan ngadep nyong maning. Kau aku tu menunjukkan hasil penemuanmu. Kudu apa apa? Sing anak kaitannya karo biologi. Terus? Ya saya betok. Bayar apa ora? Oh, alah yang bayar ya. Masa orang bayar mendadak lu sendiri jajan lah. Mulane nyong takon. Bayar apa ora pira? Kau tidak kau nilai betok malah ngegas. Burung kau yang kue. Terus kayak gipe? Orang sembayaran ene. Kau kau balik sekolah jam telu mari mulai nyong. Jujur rokok rambungus. Oh, alah bayar rokok. Agar bayar rokok sih lah ya segampangnya pake nyong anak seler ya kok sing terlikur kok balinnya tak jujur namanya ngomong aja khawatir. Eh, kok sekolah gak rokok apa kue pak? Kurang ajar kue ya, lapor ragu bebe apa perilaku kue? Ya gelem apa orang, seler pak, seler. Lumayan 5 menitan. Ya kok lo bruk, lunga. Doyan Rika ya, pantesan betah Rika gue lah Jan. Nah, ya temenan ke murid gue mau sing jenengane Cengki, Cengki Kurniawan Sofa, ke barang seminggu wis balik maring gurune gue mau ngelaporna hasil penemuane. Kayak ngapa telik yo. Gundul, jongong. Gundul mu. Jenengane nyong Cengki pak, Cengki Kurniawan Sofa. Aja didengi gundul jajan lah. Oh guru kok kayak kue, mandan sopan sending, mandan nortek, mandan singa bau dibuka. Ayo lo pikirane lo. Ah maaf siapa sih bentar cukup gundul, pernah aku dengan gundul kue. Cengki pak, Cengki, pernah kapruk apa kapruk mereka? Ya wis, jongong ki, Cengki. Ayo gue lo, mandan sopan karo murid. Riwayat kowe wis nemu kenapa urung? Nemu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kowe jeremi arep daftar melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Kowe wis tak ngene tugas, kon melakukan penelitian. Siki laporane ditetak dih laporanmu hasil penelitianmu dibruk ana cong. Pokoke nek kowe bisa menunjukkan hasil penelitian sing hebat ya, kowe arep ora terima. menang kelas karya ilmiah remaja. Orang bakal terima. Bikin penelitian, melakukan penelitian. Kutin, rimpin, kutin. Keh, Pak, tak tunjukkan nyong ya, habis melakukan penelitian jing hebat banget, keh. Kenapa ini dibungkus kresek? Keh nyong terus menggabungkan, melakukan stek dua jenis tanaman yang sangat berlainan jenis, yang sangat berlainan spesies. Maksudnya? Ya, semoga sih nanjol bungkusan kie merupakan hasil pencampuran antara dua tumbuhan yang sangat berlainan jenis, sangat berlainan spesies, anu spesies, sangat berlainan semoga sejen rumpun nih kela. Siji kelapa, loro budin. Kelapa karo budin disetek, dikawinkan. Iya. Hasilnya? Kali dibuka krewek pinanjaro kresek wisana. Walah, getruk gak sih, Nek? Ujarku penelitian apa? Moga bukan dua jenis tanaman yang sangat berlainan spesies, kelapa dan singkong. Nah, hasilnya malah getruk. Gopan bebek bayi kena buri tanah. Balik, orang sekolah aku lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.